أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الأحبة، رحمني ورحمكم الله، pada hari ini kita berada di penghujung akhir bulan Jumadal Ula 1435 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2014, kita berkumpul di Ma'had Ahli Sunnah di kota metro ini atau kabupaten metro. Untuk sebuah kegiatan ibadah, sebuah amal saleh, yaitu talabul ilm. Kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan taufik kepada kita untuk pada hari ini kita masih ditakdirkan sebagai hamba-hambanya yang senang kepada masjid, memakmurkan masjid Allah, senang terhadap ilmu, mempelajarinya, membacanya, mendengarkannya. Dan alhamdulillah, semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa beramal dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan qalbu, keistiqomahan hati untuk melakukan amalan saleh yang besar ini, yaitu talabul ilmi di masjid Allah dengan dorongan ikhlas, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan jannah-Nya, mengharapkan maghfirah atau ampunan-Nya, dan ikhlas kehadiran kita dalam majlis ilmu ini karena memang ingin beramal dengan apa yang akan kita pelajari. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di zaman yang banyak manusia, banyak umat menjauh dari ilmu, ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berbagai kesibukan mereka dengan gemerlapnya dunia, di zaman yang manusia menganggap ilmu agama bukan kebutuhan primer mereka, di zaman manusia menganggap bahwa ilmu agama adalah sifatnya sekunder, kebutuhan nomor dua yang tidak terlalu diupayakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Demikian zaman yang kita hidup ini. Tentunya kondisi ini mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan kepada kita tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Qala yataqarabu az-zaman wa yaqillu al-'ilmu aw yaqillu al-'ilmu wa yakthuru al-jahl. Masa semakin berdekatan, semakin berkurang ilmu, dan kebodohan itu semakin banyak. Di zaman manusia tidak bisa lagi atau sedikit yang bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Karena di samping kejahilan mereka, jauhnya mereka dari ilmu dan kesibukan mereka kepada dunia atau dalam urusan dunia, juga semakin banyaknya para penyebar kebatilan, penyebar syubhat, penyebar berbagai akidah, keyakinan dan manhaj yang menyimpang dan bimbingan Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan Salaful Ummah As-Salihun. Betapa pentingnya kita untuk terus membentengi diri kita dan keluarga kita dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, membentengi akidah dan kalbu kita dari berbagai keyakinan-keyakinan yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah dan apa yang diwariskan oleh generasi as-salaf. Di zaman yang kita hidup ini, zaman di mana kesehatan fisik, kesehatan badan dan organ-organ tubuh menjadi suatu yang sangat mahal dan berharga, sehingga manusia berlomba-lomba melakukan upaya-upaya atau wiqaya sebelum ilaj, bahkan berupaya melakukan wiqaya, pencegahan-pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit atau suatu hal yang dapat memudaratkan fisik mereka. Banyak uang diinfakkan, banyak waktu diluangkan, tenaga dan pikiran juga demikian, untuk sekadar mendapatkan info-info kesehatan. Kesehatan fisik, kesehatan jantung, kesehatan liver, kesehatan mata, kesehatan lambung, bahkan ketika atau demi itu semua tidak segan dan tidak berat kebanyakan manusia untuk menginfakkan hartanya untuk sebuah jasad yang dia akan ditelan oleh tanah kubur, untuk sebuah jasad yang dia akan dicabik-cabik oleh binatang-binatang di dalam tanah. Hidup di dunia 40, 50, 60 tahun, sementara di alam barzakh tubuh dia akan dicabik-cabik hingga tidak tersisa, hingga menjadi debu. Jarang dan sedikit dari umat yang mempersiapkan keselamatan kalbunya untuk meraih kehidupan yang panjang abadi di akhirat nanti. Sedikit penyakit menimpa fisiknya, dia merasakannya, mengeluh, datang ke dokter atau ke pihak-pihak yang dianggap bisa mengatasi apa yang menderita atau yang dia derita pada fisiknya. Ketika perut dia mengalami gangguan, segera dia mengambil langkah-langkah untuk segera menyembuhkannya. Begitu juga anggota tubuh yang lainnya. Namun satu hal yang ringan, kecil, tidak terlalu dipedulikan ketika ternyata yang sakit itu adalah kalbunya. Kalbu tempat beradanya takwa, kalbu tempat beradanya iman, tidak terlalu dipedulikan dari berbagai penyakit yang mungkin akan menyerangnya, bahkan tidak terlalu peduli, bahkan tidak merasa bahwa kalbunya telah berpenyakit. Kalbu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb." Sesungguhnya di dalam jasad ini ada sekerat daging yang apabila dia baik, akan menjadi baik seluruh anggota tubuhnya. Menjadi baik matanya, kedua mata dia, penglihatan dia, akan menjadi baik pendengarannya. Tidak senang melihat atau mendengar hal yang tidak diridhai oleh Allah. Tidak senang kedua matanya untuk membaca sesuatu yang merusak kalbunya. Tidak senang telinga dia, gerak telinga dia untuk mendengar kebatilan-kebatilan yang merusak imannya, merusak takwanya, merusak akidahnya, merusak manhajnya. Ketika sekerat daging itu baik, namun ketika dia telah rusak karena penyakit-penyakit yang menimpanya, maka akan menjadi rusak seluruh anggota tubuhnya. Senang untuk mengikuti kemauan syahwatnya, kaki tangannya, perutnya, mata dan telinganya, lisannya, senang untuk mengikuti kemauan syahwatnya. Tidak siap dia untuk berkata batil dengan lisannya, siap lisannya digunakan untuk berucap ucapan yang syubhat atau bid'ah atau munkar. Tidak berat baginya untuk menggerakkan lisan ini untuk perkara yang batin. Apa sebabnya? Sekerat daging yang diberitakan oleh Nabi, yang Rasulullah katakan, "Ala wahiyal qalb," ketahuilah, dia itu adalah kalbu. Ketika ada berita atau informasi yang dia tangkap bahwa udara di sekitar kita terkena polusi sebuah zat yang membahayakan paru-parunya, maka dia akan mengambil upaya, akan mengambil langkah antisipatif untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya zat yang berbahaya itu dan menyerang paru-paru dia. Misal, dia tidak akan keluar dari rumah. Melarang anak istrinya untuk keluar dari rumah. Kalau terpaksa karena satu dan lain hal, dia keluar dari rumahnya, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk terlindungi dari zat yang dianggap berbahaya itu tadi. Subhanallah, padahal itu hanya sebuah paru-paru yang dia pun akan berpisah dengan dunia ini dan akan tinggal dalam waktu yang juga cukup lama di alam barzakh sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya seluruh manusia dan makhluk-makhluk Allah. Nah, tapi terkait dengan qalbu, telah diingatkan di dalam Al-Quran beberapa langkah-langkah antisipatif untuk melindungi qalbu, dia tidak peduli. Telah disebutkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam berbagai langkah-langkah yang dengannya qalbu seorang muslim terlindungi dari syubhat, dari bid'ah, dari akidah yang menyimpang, dari duruhi-duruhi batil. Dia tidak peduli dan tidak ada kemauan untuk mengetahui bimbingan Allah dan Rasulnya tadi. Giliran bimbingan ahli medis, bimbingan ahli gizi, bimbingan ahli herbal, dia ikuti dengan baik, dia terapkan kesimpulan-kesimpulan ahli medis tersebut. Bahwa ini di pagi hari harus begini dengan takaran yang sekian, di siang hari harus begini dengan takaran yang sekian, di sore hari begini, di malam hari begini. Dia ikuti satu persatu. Dia baca lagi cara pakai, cara penggunaan. Apa saja yang dilarang terkait dengan penggunaan bahan-bahan tersebut atau obat-obat tersebut. Dia ikuti, jangan sampai salah. Jangan sampai melampaui porsi. Jangan sampai melewati dosis yang dilewat, atau jangan sampai kurang. Dijaga, dipelajari, konsultasi lagi. Giliran urusan qalbu yang itu terkait dengan kehidupan dia yang abadi, dimulai dengan kehidupan barzakh. Karena barzakh itu kalau tidak dia riyadh, kalau barzakh kita itu tidak, salah satunya dua kemungkinan, raudhah min riyadhil jannah sebagai muqaddimah kebun dari kebun-kebun surga nanti, atau dia sebagai muqaddimah truluh jurang dari jurang neraka nanti. Nah, inna ni'matul qabr atau azabul qabr. Kalau enggak nikmat yang dia rasakan dalam kubur, kenyamanan di dalam kubur, hati yang tenang atau yang tenteram, tidak gundah, nah, dihibur dengan berbagai hiburan dan berita menggembirakan dari Allah dan Rasulnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia adalah sutra, jurang yang menyakitkan dia, membuat dia sulit dan tersiksa. Semua itu letaknya pada masalah qalbu yang Rasulullah beritakan, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sekerat daging itu adalah qalbu, yang apabila baik akan menjadi baik seluruh tubuh di dunia dan di akhirat nanti akan menjadi baik. Terlindungi, merasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi subhanallah, anda perhatikan bagaimana kondisi manusia. Allah di dalam Al-Quran memberikan bimbingan-bimbingan yang dengannya qalbu seorang hamba menjadi baik. Ketika qalbunya baik, amalan, ibadahnya, akidahnya, imannya, takwanya, manhajnya, dakwahnya akan menjadi baik. Dia tidak peduli, tidak mau mencoba mencari batasan-batasan yang Allah letakkan dan Rasulullah SAW bimbingkan. Tidak mau mencoba mencari langkah-langkah yang dapat melindungi qalbu ini tadi, sekerat daging ini, dari penyakitnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di zaman seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sangat penting bagi kita untuk mengamalkan hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama adalah merupakan fardu ain terhadap setiap muslim. Maka majlis ini harapannya dan beberapa majlis lainnya yang dibimbing oleh asatidzah Ahlussunnah merupakan bagian dari upaya kita mengamalkan hadis Rasul dalam hal talabul ilmi. Yang kedua, tergolong sebagai upaya kita untuk melindungi hati kalbu dari penyakit yang mengancamnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita semua telah tahu bahwa di dalam kita berislam, di dalam kita beriman, beribadah, berakidah, berdakwah dan yang lainnya, diwajibkan atas kita untuk mengikuti, meneladani jejak dan bimbingan generasi terbaik dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian-pujian dan berita-berita tentang para sahabat dalam banyak ayatnya, ketahui bahwasanya berita-berita dari Allah tersebut, pujian-pujian tersebut bukan hanya sekedar kabar, bukan hanya sekedar berita, tetapi mengandung makna himbauan dan perintah kepada kita untuk mengikuti, meneladani orang-orang yang Allah puji tersebut. Ketika kita mendengar firman Allah, was-sabiqun al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه dan seterusnya, bahwa generasi as-sabiqun dari kalangan sahabat, dari kalangan muhajirin, as-sabiqun al-awwalun itu adalah generasi awal, pendahulu-pendahulu muslimin. Nah, dari kalangan muhajirin, Abu Bakar muhajir, Umar bin Khattab muhajir, Uthman bin Affan wa Ali wa Ibn Mas'ud, naam, wa Abdurrahman bin Auf, naam, wa Aisyah dan yang lainnya, semua itu tergolong dalam kategori al-muhajirin. Wal Ansar dari kalangan sahabat, Ahlul Madinah yang beriman dan mendukung, menolong Rasulnya dari kalangan para sahabat Nabi, Ansar, dipuji oleh Allah sebagai generasi yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung makna, walaupun berita konteksnya, redaksinya adalah redaksi berita dari Allah, tapi mengandung makna, ikutilah mereka, teladani mereka, berjalan bersama jejak mereka. Tentu kita semua memahami, mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Baik dalam hal apa? Dalam seluruh urusan agama, terbaik ikhlasnya, terbaik iman dan cara berimannya, terbaik akidahnya, terbaik ibadahnya, terbaik cara berdakwahnya, terbaik cara mendidik umat, itu mereka. tidak ada yang melebihi mereka. Karena Rasulullah sudah menyatakan khairun nas qarni, generasi terbaik adalah generasiku, generasi di sana mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian generasi berikutnya dari kalangan orang-orang yang bertemu dan belajar Islam dari para sahabat dan mengikuti jejak mereka dalam beriman, diberi nama generasi ini dengan generasi at-tabi'un atau at-tabi'in. Nah, yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Barakallahu fikum. Wal ummal ladzina yabunahum, kemudian generasi yang berikutnya yaitu atba'ut tabi'in, yang belajar Islam, belajar iman, belajar ibadah, belajar Al-Qur'an, belajar syariat Islam kepada generasi yang sebelumnya yaitu tabi'in, dan mengikuti jejak mereka dalam berakidah, beriman, beribadah. Ini adalah khairun nas dengan urutan yang telah disebutkan tadi. Maka walaupun hadis ini redaksinya khabar, berita, tetapi dia mengandung makna insya, mengandung makna perintah, himbauan, yakni maksudnya ikutilah oleh kalian jejak generasi terbaik tersebut, jejak generasi yang mengikuti dan belajar dari generasi terbaik tersebut yaitu tabi'in, dan seterusnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis istirahatul ummah, dalam hadis istirahatul ummah, perpecahan yang akan menimpa kaum muslimin, wa tatafariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida kullu man hum ya rasulullah qala man kana mithlu ana 'alayhi al-yawm wa ashabi. Kata Rasulullah sallam, sungguh pasti umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di dalam an-nar kecuali satu. Tanya para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Golongnya, golongan satu-satunya yang selamat, yang kemudian diberi nama dengan Al-Firqatun Najiyah. Siapa mereka ya Nabi? Nabi memberi jawaban dengan sebuah prinsip, sebuah kaidah. Kata beliau, barang siapa yang kondisi dia, akidahnya, imannya, dan seterusnya sama seperti kondisiku dan para sahabatku. Nah, barakallahu fikum. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dalam perintahnya ini. Walaupun itu adalah berita, tetapi mengandung apa? Makna perintah. Maka seolah-olah makna hadis tersebut wajib atas kalian untuk mengikuti jejak generasi Al-Firqatun Najiyah ini tadi. Maka dari itu, ketika kita di zaman ini ingin berislam, ingin berdakwah, ingin beribadah, hendaknya mengikuti jejak generasi terbaik ini. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam kajian kita selama 2 hari ini insyaAllah, kita akan membahas sebuah permasalahan penting yang itu akan mengacu kepada bimbingan generasi terbaik umat ini, nam dan para ulama yang mengikuti jejak generasi terbaik tersebut. Sebagaimana mungkin sudah diketahui oleh antum bersama bahwa tema kajian kita ini adalah bermanhaj di bawah bimbingan ulama. Nah, sehingga dari tema dan judul ini kita tahu bahwa tidak dibenarkan bagi kita untuk bermanhaj tanpa bimbingan ulama. Bermanhaj dengan ra'yu, bermanhaj dengan manhaj-manhaj baru yang bukan bagian dari bimbingan ulama para sahabat, ulama para tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka. Barakallahu fikum. Pada kesempatan daurah kali ini saya akan membacakan beberapa bimbingan ulama. Semoga menjadi manfaat bagi saya dan antum semuanya. Sebelum itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab atau salah satu karyanya yang berjudul Usulus Sunnah, beliau menjadikan apa yang sudah kita sebutkan tadi sebagai pembahasan pertama dan utama dalam kitabnya tersebut yang akan mewarnai pembahasan-pembahasan berikutnya. Kata beliau, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah. Pokok dasar, pondasi dasar akidah atau sunnah dalam pandangan kami adalah, kata Imam Ahmad, ini awal kitabnya, di awal kitab Usulus Sunnah, fondasi-fondasi dasar sunnah dalam pandangan kami ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh dengan akidah, prinsip, metode para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an, wa tarku bid'ah, dan meninggalkan, menjauhi berbagai bid'ah, berbagai perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Terkait dengan ini, Al-Imam Al-Darbahari rahimahullah, atau sebelum itu, nam, segala sesuatu yang tidak ada contoh dari kalangan sahabat Nabi, jangan kita mengamalkannya. Jangan kita mengamalkannya. Segala bentuk ibadah diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman dalam wasiat terakhirnya, ketika beliau menjelang wafat, menjelang kematiannya, dimintai wasiat oleh beberapa orang yang hadir di sekitarnya dari talabatul ilm pada waktu itu, maka beliau mewasiatkan, qala kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'malu biha. Seluruh bentuk ibadah, baik ibadah praktis, ya, sholat, puasa, dan yang lainnya, ataupun ibadah dalam bentuk keimanan, keyakinan, akidah, yang tidak pernah diamalkan oleh sahabat Nabi, jangan kalian beramal dengannya atau beribadah kepada Allah dengannya. Fala tata'abbadu biha lillahi azza wa jal. Jangan kalian melakukan ibadah itu, ibadah tersebut yang tidak ada contohnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man kana mustannan falyastanna biman qad mata وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم خير هذه الأمة فإنهم كانوا خير هذه الأمة وأعمقها علما وأدرها قلوبا وأقلها تكلفا. Barang siapa yang ingin meneladani dalam urusan keagamaannya ini, ingin mengikuti sebuah jejak, hendaknya dia mengikuti jejak dan meneladani sistem dan teladan orang-orang yang telah meninggal, yang telah wafat, yaitu siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Karena mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah generasi terbaik umat ini. Karena mereka adalah orang atau generasi yang terbaik kolbunya. Terbaik kolbunya. Tidak ada yang bisa menandingi sahabat. Tidak ada yang bisa menyamai sahabat. Kolbu mereka, kolbu yang didirikan di atas iman, takwa dan akidah yang lurus. Wa amaqaha ilman, mereka adalah generasi yang paling dalam tingkat keilmuannya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Wa qulluha takallufan, dan mereka adalah generasi yang paling sedikit sikap takallufnya, tidak bertakalluf, tidak memaksakan diri, tidak ekstrim di dalam beribadah, di dalam berislam. Tidak ekstrim, mereka mengikuti jalan tengah yang dibimbingkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih wa naqli dinih. Mereka adalah suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Kaum dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabinya. Dan kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penukil agama kepada umatnya setelahnya. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa fara'idihim fa innahum ala al-hadyil mustaqim. Maka hendaknya kalian mengikuti, menyerupai, berupaya meneladani akhlak mereka dan manhaj mereka. Nah, karena mereka para sahabat itu berada di atas bimbingan yang lurus. Maka dari itu, ketika kita di zaman ini ingin berdakwah, lihat bagaimana dulu mereka berdakwah. Bagaimana sistem mereka berdakwah? Ketika kita di zaman ini ingin mendidik umat, mentarbiyah abnaul muslimin, putra putri muslimin, dilihat bagaimana prinsip-prinsip pendidikan mereka. Ketika kita di zaman ini ingin berakidah, menentukan sikap-sikap kita, maka ikutilah cara mereka menyikapi berbagai permasalahan yang muncul dan seterusnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, "Fanzur rahimakallah, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika." Perhatikan, semoga Allah merahmati engkau, setiap orang yang kau dengar ucapannya dari orang-orang yang hidup di zamanmu, ahli zamanika khasbah, orang-orang yang hidup di zamanmu secara khusus, mendengar statement, mendengar sebuah prinsip, mendengar sebuah slogan, mendengar sebuah ajakan, mendengar sebuah program terkait dakwah, program terkait pendidikan, mendengar tata cara bersikap, dan seterusnya. Kata Imam Abu Muhammad bin al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, qala fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi shay'in minhu hatta tas'al wa tandur. Hal takallama ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun min al-ulama. Jangan terburu-buru menerima, jangan terburu-buru menjalankan pernyataan tersebut, menjalankan program tersebut, mengikuti cara bersikap tersebut. Jangan kalian masuk ke sana sampai kalian, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, bertanya dan meninjau kembali, apakah ada salah seorang dari sahabat Nabi? Perhatikan, apakah ada salah seorang dari ashabin Nabi atau salah seorang dari kalangan ulama yang mengikuti jejak sahabat Nabi tersebut yang mengucapkan ucapan seperti itu atau prinsip-prinsip seperti itu? Jangan terburu-buru. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu pelajaran manhaj dari Imamul Barbahari rahimahullah. Setelah sebelumnya kita mendengarkan pelajaran penting dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum. Qala fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li shay'in wa la takhtar 'alayhi shay'an fatasquta finnar. Kalau engkau ternyata mendapati bahwa adanya sebuah azar, adanya sebuah bimbingan dari sahabat Nabi, adanya sebuah prinsip dari mereka, adanya sebuah petunjuk cara bersikap dari para sahabat Nabi, cara berakidah, cara bermana, cara berdakwah, antum sudah mendapatkan itu dengan belajar, dengan ilmu, maka pegang dengan erat-erat, pegang teguh bimbingan dari sahabat Nabi atau ulama yang mengikuti jejak mereka itu. Jangan kau tinggalkan, jangan kemudian kau abaikan, tidak kau amalkan untuk sesuatu yang lainnya karena alasan-alasan lainnya atau adanya prinsip-prinsip dan bisikan-bisikan lainnya, kemudian kau tinggalkan prinsip sahabat. Jangan. Kata Imam Al-Barbahari. Atau kau mencari alternatif lain. Batas kufafinar. Nanti akibatnya, gara-gara perbuatan kamu tadi itu, kamu akan jatuh terpelanting ke jurang neraka. Ikhwanifidhi rahimani rahimakumullah. Ketahuilah bahwa permasalahan akidah atau manhaj ini adalah permasalahan yang sangat penting untuk dipelajari, ditekuni, diperhatikan, dan diamalkan. Di zaman orang atau tidak sedikit manusia yang menganggap remeh sebuah penyimpangan. Di zaman manusia menganggap dakwah sebuah pemikiran bid'ah atau akidah dan manhaj yang bid'ah itu ringan diucapkan, seolah-olah tidak ada pertanggungjawabannya dan seolah-olah tidak akan berlanjut konsekuensinya sampai akhirat nanti, sehingga mudah saja berkata, mudah saja mengatakan tidak usah ikut, wah yang penting gini, yang penting saya mau ibadah, yang penting saya, dia tidak mau mengikuti bimbingan salat. Hati-hati. Berbagai penyimpangan yang besar itu bermulanya dari sesuatu yang kecil atau dianggap kecil. Antum mendengar berbagai bid'ah dan kemungkaran dalam berbagai permasalahan dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah dan yang lainnya yang sekarang sudah besar, itu seringnya bermula dari sesuatu yang kecil atau dianggap kecil. Intabihu. Jangan menganggap bahwa apa yang kita ucapkan itu ringan. Nah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah juga dalam kitab Syarh Sunnah mengingatkan, perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah. Qala wahdhar sighar al-muhdatsat min al-umur. Fa inna sighar al-bid'ah تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في الأمة كان أولها صغيرا ثم لم يستطع المخرج منها أو قال أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَخْرَجُ مِنْهَا فَعَظُمَتْ فَصَارَ دِينًا يُبَانُ بِهَا فَخَالَفَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ فَخَرَجَ بِذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ. سبحان الله. Ini nasihatu mujarrid. Nasihatnya seorang yang berpengalaman. Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah yang hidup pada abad pertengahan abad keempat, tahun 300 sekian lebih. Orang yang menasihatkan kepada kita ini bukan penulis di atas kertas, tetapi orang yang terjun langsung dan berpengalaman menyaksikan secara langsung berbagai penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatannya ada di zaman beliau pada waktu itu. Maka beliau menasihatkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, qala wa'dhar sighar al-muhdatsat min al-umur wa'tabi berbagai bid'ah-bid'ah yang kecil, waspada. Kecil mungkin pada ukurannya memang, atau pada bentuknya atau jenisnya memang kecil pada awalnya, bisa saja dianggap kecil karena kejahilan. Nanti melihat dalam hatta dalam urusan dunia, kalau antum mempelajari bahwa kalau antum makan makanan A atau B itu nanti berbahaya kepada pembuluh darah antum. Kalau pembuluh darah antum berkerak dengan kolesterol dan yang semisalnya, maka peredaran darah akan terhalangi. Di saat itu akan ada arus balik menyerang jantung. Maka akibatnya kan setiap antum melihat makanan A atau B itu langsung enggak. Kok beli hati gratis? Tidak. Enggak mau. Kenapa? Karena sudah punya ilmu dia. Sudah belajar bahwa ini bahaya makanan ini. Mengandung kolesterol yang berbahaya untuk pembuluh darah manusia, yang nanti akan menyerang jantung, dan akibatnya jantung akan lelah. Ketika itu akan terkena jantung koroner, dan kalau sudah koroner nanti akibatnya harus dipasangin ring, nanti harus sekali pasang ring 150 juta, kalau dua berapa antum kalikan sendiri. Setiap ada orang menyugi gorengan, orang lain melihat ini tasyadud ini mutasyadud ini, terlalu keras ini. Dia tetap di atas ilmu. Saya tahu ini gorengan yang dibeli di pasar. Minyaknya dipakai 10 kali goreng. Akhirnya yang terbentuk adalah lemak jenuh. Paham dia dengan ilmu. Orang yang tidak berilmu, jangan, ini berbahaya ya akhi. Karena pahamu ini dicubit hanya sekali ya, nikmati. Nah, sama antum lah. Terima kasih. Ya, kita betul. Ana mau minum air aja. Karena dia tahu, kalau saya minum air, maka kekentalan darah saya akan semakin berkurang, sehingga darah itu semakin lancar. Oksigen atau apa, pengiriman oksigen ke otak akan menjadi lebih banyak, sehingga segar, gak pusing-pusing, gak ini, hanya minum air. Karena dia belajar, karena dia berilmu. Sehingga hati-hati dia. Nah, urusan agama seperti itu ya, Aki. Lebih berat dari itu, barakallahu fikum. Ulama menasehatin, salaf mengingatkan. Jangan antum mendahului salaf, jangan antum meremehkan nasihat salaf. Jangan antum meremehkan nasihat ulama, atau antum mengabaikan nasihat ulama. Jangan. Barakallahu fikum. Intabihu. Perhatikan baik-baik perkataan penasehat al-imam al-Barbahari. Wahdar sigar al-muhdathatin minal umur. Fa'inna sigar al-bidah ta'udu hatta tasira kibara. Waspadai jenis-jenis amalan baru, akidah yang baru muncul. Bid'ah-bid'ah yang dianggap kecil karena sesuatu, atau bid'ah yang dianggap kecil atau kecil itu tadi besok akan menjadi besar. Nah, demikian kata beliau. Setiap bid'ah yang telah dimunculkan di tengah-tengah umat ini, dahulu pada mulanya, pada awalnya adalah bid'ah yang kecil, yusbihul haq, mirip-mirip dengan al-haq, kecil dia, mirip. Ini hak bahasa, ini hak sebenarnya. Nah, karena samarnya itu tadi, karena kecilnya itu tadi, ulama mengatakan jangan. Enggak kok, masih. Mungkin ulama enggak memahami hakikatnya ini. Maksudnya kok dari sini kok, baik kok. Anda enggak jangkau ya, Afi. Cobalah yang sedikit realistis. Begitu ucapan-ucapannya. Ulama mengatakan jangan. Jangan kamu yakini ini, jangan kamu ucapkan ini, jangan bersikap seperti ini, tinggalkan itu. Tidak mau dia. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, demikianlah. Seluruh jenis bid'ah yang telah dimunculkan di tengah umat ini, dulu pada awalnya kecil, menyerupai al-haq, menyerupai sunnah. Fakarra bidzalika man dakhala fiha. Akhirnya sebagian orang yang tersilaukan dengan bid'ah yang kecil tadi masuk ke dalamnya, mengamalkannya, mengucapkannya, melakukannya, kemudian yastati'u makhraj minha. Kemudian berikutnya dia tidak mampu melepaskan dirinya dari bid'ah tersebut. Enggak bisa keluar lagi dari bid'ah. Enggak mendapatkan jalan keluar lagi. Terus dia semakin masuk, semakin dalam, semakin jauh. Nah, antum lihat fitnatul khawarij. Bermula dari Dhul Khuwaisirah yang mengingkari kebijakan Nabi dalam urusan apa sih? Apakah urusan berhukum dengan hukum selain hukum Allah? Tidak. Bermula mengkritisi kebijakan Rasul sebagai Nabi, sebagai Waliul Amr terkait harta rampasan perang Hunain. Di saat itu Rasulullah memiliki kebijakan kepada siapa akan dibagikan harta rampasan perang ini tadi untuk peperangan kali ini. Secara aturan ada aturannya, pasukan terdepan, pasukan berkuda, pasukan pemanah, ada aturannya. Tapi kali ini Rasulullah punya kebijakan. Bulan saya kasih. Bulan dari kabilah ini, dari kabilah itu, ini, itu. Dengan kebijakan Rasul melihat ke depan, jauh ke depan. Dukus Kuwaisirah bermodalkan semangat mengkritik. Tetapi jahil bermodalkan perasaan lebih baik dari yang lainnya. Merasa lebih bertakwa, lebih punya kecemburuan terhadap al-haq dibandingkan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya. Sebenarnya kalau dia mau tawadhu, Dia yakin di sini ada Abu Bakar. Abu Bakar lebih berilmu dari saya. Dia lebih di depan, lebih senior. Dia lebih cemburu terhadap Al-Haq. Kalau memang ini munkar, pasti Abu Bakar akan memulai dan mendahului saya. Itu tawadhu. Di sini ada Umar bin Khattab yang lebih cemburu terhadap Islam dan Al-Haq ini dibandingkan saya. Di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan dan yang lainnya dari para sahabat. Tetapi karena tidak tawadhu kepada Nabi Sallallahu kepada maka kepada yang di sekitarnya. Nah, langsung dia menemui Rasul dan mengatakan, "Ihdil ya Muhammad, fa inna hadhihi al-isma ma urida biha wajh Allah." Berbangkitlah kau wahai Muhammad. Sesungguhnya cara pembagian, sistem pembagian ini bukanlah sistem pembagian yang ikhlas mengharapkan ridha Allah. Ada kepentingan-kepentingan. Begitu. Subhanallah. Bermula seolah-olah sekedar mengingkari sistem atau kebijakan pembagian antara empatan perang. Berlanjut ternyata. Berlanjut. Barakallahu fikum. Sebuah hal penting untuk dipetik dalam peristiwa awal-awal munculnya kaum Khawarij atau bibit-bibit munculnya kaum Khawarij. Diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syari'ah 6 bahwa datang seseorang atau disebutkan kepada Nabi ciri-ciri seseorang, ya Rasulullah, fulan di antara ciri-ciri fulan bin fulan disebut namanya. Ciri-cirinya begini ya Rasulullah, ibadahnya begini, perjuangannya begini, kesungguhannya dalam berjihad begini-begini. Apa engkau tahu dia ya Rasulullah? Qala la a'rifu. Saya enggak tahu dia. Enggak kenal dia. Ya Rasulullah, orangnya gini-gini-gini. Sifatnya begini ya Rasulullah. Aku enggak kenal dia. Subhanallah. Ja'ar rajul. Ithaqbal ar-rajul. Datang pria tersebut. Sahabat mengatakan, hada ya Rasulullah. Orang ini yang kami maksud. Qala la a'rifu. Aku tidak mengetahui, tidak kenal dia. Akhirnya, ketika dia mulai mendekat, Nam, Fasallama mengucapkan salam dan Rasulullah menjawab, dan para sahabat, wa'alaikumussalam, Rasulullah bertanya, Nam, Ansudakallah, hal inda majidda, kara ahadan fil qawm, khairan minka, aku sungguh-sungguh meminta kepada engkau untuk menjawab. Ketika engkau datang, apakah engkau meyakini di antara orang-orang yang hadir ini ada satu orang yang lebih baik dari kamu? La. Yani kamu di dalam kalbunya meyakini bahwasanya kamu lebih baik dari semua yang hadir ini? Qala na'am. Ya. Kemudian orang ini pergi. Tsumma walla, ia pergi meninggalkan Rasul dan beberapa sahabat. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada yang hadir pada waktu itu. Pertama kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala ya Abu Bakar, idhhab ilayhi faqtilhu. Wahai Abu Bakar, datangi, kejar orang itu dan bunuh dia. Fadhab Abu Bakr fawajadahu qa'iman yusalli. Qala nuhina an qatl musallin. Berangkat Abu Bakr As-Siddiq mengejar orang itu untuk menjalankan perintah Nabi untuk membunuhnya. Perintah dari Nabi, bukan istihad, bukan rayu, beliau sendiri, inisiatif sendiri, enggak. Perintah dari Nabi berdasarkan wahyu. Nah, berangkat Abu Bakar azam untuk membunuhnya. Subhanallah, mendapati orang ini dalam keadaan sedang berdiri sholat. Kemudian beliau ingat kami dilarang dalam beberapa dalil untuk membunuh orang yang sedang sholat. Maka dibatalkan niat itu. Datang menemui Rasul. Mada fa'alta, apa yang kau lakukan wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku mendapati orang itu ternyata sholat, sementara kita dilarang untuk membunuh orang yang sedang sholat. Qala ya Umar, wahai Umar, idhab faqtulhu, engkau wahai Umar, berangkat dan bunuh orang itu. Berangkatlah Umar bin Khattab dengan keyakinan dia akan membunuhnya. Fawajadahu sajidan. Nah, ternyata Umar bin Khattab mendapati orang tersebut sedang sujud. Fantadarahu tawilan, ditunggu dalam waktu yang lama, masih sujud. Waqala buhina an qatlil musallin. Kan ini telah dilarang, jadi dalam beberapa dalil yang ada untuk membunuh orang yang sedang sholat. Kembali kepada Rasulullah dan memberitakan apa yang terjadi. Nah, menemui Rasul untuk meyakinkan dirinya untuk meminta perintah baru, lebih yakin bunuh. Ternyata Rasulullah mengatakan, anta ya Ali. Nah, Ali bin Abi Thalib orang ketiga yang diperintahkan oleh Nabi. In wajadtahu faqtulhu. Kalau engkau masih mendapati orang itu, bunuh dia. Ketika Ali bin Abi Thalib datang menemui orang tersebut, ternyata orang itu sudah tidak ada. Sudah pergi. Maka Ali bin Abi Thalib kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, memberitakan apa yang terjadi bahwa orang tersebut telah pergi. Maka kata Nabi, "Ama wallahi law qutina al-yawm mahtalafa ithnani min ummati." Demi Allah, kalau seandainya orang itu dibunuh pada hari ini, tidak akan terjadi perselisihan antara dua orang pun di dalam umat ini. Apakah kemudian setelah itu sahabat beristihad, mumpung ada berita, saya cari besok atau nanti sore atau nanti malam saya kejar Rasul. Saya sudah melihat dan tahu ciri-cirinya, saya akan kejar dia. Enggak, enggak ada seorang sahabat yang mengambil istihad sendiri, inisiatif sendiri, enggak ada. Semuanya mengikuti perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting untuk saya simpulkan dari kisah ini, dalam kisah atau hadis ini banyak fawaid yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh Syaikhul Arabi Hafizahullah Ta'ala dalam syarahnya tentang hadis ini. Nah, tapi yang ingin saya petik di sini bahwa di antara ciri-ciri utama ahlul bid'ah itu adalah perasaan menganggap dirinya orang baik atau yang terbaik. Merasa paling paham, merasa paling punya kecemburuan terhadap Islam, merasa paling gigih di dalam menyebarkan sunnah, merasa paling. Ambil pelajaran dari ini. Wahai ikhwan, sebagai bahan koreksi. Ketika seorang merasa bahwa dirinya telah mampu untuk berfatwa, tidak berat lisannya untuk berkata, berucap, menjawab sesuatu yang terkait dengan urusan-urusan besar. Akhirnya dia akan jatuh dalam jurang kehancuran. Maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari tadi, sebagaimana kita bacakan, nam rahimahullah mengatakan, "Fandur rahimahullah, kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan." Perhatikan, teliti baik-baik, wahai, semoga Allah merahmati engkau. Setiap orang yang kau dengarkan ucapnya dari orang-orang di zamanmu secara khusus. Nah, jangan terburu-buru. Tanya dan teliti apakah dahulu sahabat mengucapkan seperti itu, berfatwa seperti itu, beristihad seperti itu, atau tidak. Semua ini penting saya tekankan. Kenapa? Agar kita di dalam bermanhaj ini mengikuti bimbingan ulama. Jangan beristihad sendiri. Jangan merasa lebih baik, lebih pandai dari para ulama. Atau bahkan jangan merasa lebih pandai dan lebih berilmu, lebih berpegang pada sunnah dibandingkan kawan-kawan antum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah saya isyaratkan di awal majlis tadi, kita akan membaca dalam kajian kita ini beberapa fatwa ulama yang membantu kita untuk bisa bermanhaj dengan manhaj al-sunnah dan manhaj salafi. Nah, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang bisa kita baca pada kesempatan ahli ini siang hari ini adalah kita telah tahu bahwasanya salafun salihun, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebelum itu semua melarang kita untuk bermujalatah dengan ahli bidah, melarang kita untuk bermajlis dengan ahli bidah, majlis-majlis yang di sana diungkapkan berbagai penyimpangan-penyimpangan, berbagai penyelewengan-penyelewengan makna Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis-majlis yang isinya hanya rohyu-rohyu manusia, logika-logika manusia yang jauh dari bimbingan dalil Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa idza ra'aytan alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhuu fi haditsin ghairihi. Wahai Muhammad, jika engkau mendapati orang-orang yang berbicara tanpa ilmu tentang ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat kami, maka tinggalkan majlis tersebut. Berpalinglah engkau dari mereka. Perhatikan, ayat ini khitab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, idza ra'aita, jika engkau mendapati atau melihat orang-orang yang berbicara tanpa ilmu tentang ayat-ayat kami, ditakwil-takwil, ditahrif-tahrif, maknanya diselewengkan, fa'arid anhum, maka engkau berpaling dari mereka. Bukan sekedar fatrukhum, tinggalkan mereka, tapi berpalinglah engkau dari mereka. Nah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Setelah itu Allah mengatakan, wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Kalau engkau sempat duduk dengan mereka, mendengarkan mereka berbicara, karena engkau dibikin lupa, dibuat lupa oleh syaitan sehingga lalai dan duduk dengan mereka atau menghadiri majlis mereka, maka setelah peringatan ini, jangan lagi-lagi engkau duduk dengan orang-orang yang zalim itu tadi, yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Dalam kesempatan, salah satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beberapa sahabatnya, wa idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَاحْذَرُوهُمْ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Wahai sahabat kepada Allah Rasulullah SAW, jika kalian mendapati orang-orang yang suka mengikuti perkara yang mutasyabih, perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar antara hak dan batil, ayat-ayat yang masih syubhat, bergaul dengan ayat-ayat yang masih syubhat, bukan yang muhkam, maka ketahuilah, kata Rasulullah, mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, yang di dalam surat Ali Imran, وَأَمَّنْ لَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, sementara orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit zayl, penyakit penyimpangan, kesesatan, mereka akan mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabih. Kenapa? Ibtigha'ul fitnah, menginginkan fitnah bagi umat ini, menginginkan tersesatnya umat, menyimpangnya umat, atau terjadinya musibah, pertumpahan darah di tengah-tengah umat ini. Nah, demikian Rasulullah menyatakan. Kemudian di akhir hadisnya Rasulullah menyatakan, fahdaruhum, waspadai mereka, ditahdir oleh Nabi. Orang-orang yang suka mengikuti yang mutasyabih. Ayat-ayat yang mutasyabih antara lain adalah ayat-ayat yang sifatnya global di sebuah surat, di suatu surat, ternyata itu dirinci di dalam surat yang lainnya. Nah, ahlul batil sukanya berjalan dengan ayat yang sifatnya global, tidak mau menoleh, memperhatikan, mempedulikan ayat-ayat yang merinci, yang bersifat global tadi. Ada lagi ayat sifatnya umum, tapi keumumannya itu dikhususkan oleh hadis. Nah, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi keumuman ayat tersebut yang ada dalam surat A atau surat B, surat ini atau surat itu, sehingga ayat yang bersifat umum tadi tepat dalam penerapannya jika digabungkan dengan hadis yang membatasinya. Tapi ahlul batil, ahlus syubhat, kebiasaan mereka adalah berdalil dengan ayat-ayat yang bersifat umum. Nah, atau bersifat mutlak ayatnya atau hadisnya bersifat mutlak, ternyata di situ ada ayat lain atau hadis lain yang membatasi kemutlakannya. Siapa yang tahu seperti ini semua? Tentunya para ulama dan salaf, orang yang paling tahu dan yang pertama mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Rasulullah SAW mengingatkan umat dari bahaya pihak-pihak atau orang-orang yang terlalu menjadikan ayat-ayat atau dalil-dalil yang mutasyabih, baik ayat Al-Quran maupun hadis Rasul atau pernyataan sahabat atau pernyataan ulama yang bersifat umum atau pernyataan ulama yang diucapkan karena suatu hal, karena suatu kondisi, digeneralisir, digunakan untuk banyak perkara. Akhirnya dia menyimpang. Maka kata Rasulullah, fahdaruhum, hati-hati, waspadai mereka, ditahdir oleh Nabi. Fahdaruhum, tahdir dari Rasulullah SAW. Kita lihat misalnya berbagai kelompok yang ada sekarang di medan dakwah Islam yang kerjanya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melalui mimbar-mimbar Jumat, mimbar-mimbar sholat hari raya, atau melalui buletin, majalah, orasi-orasi dan yang lainnya. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dikritisi secara terbuka, secara provokatif, ya, mengandung makna provokasi. Kemudian kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam bidang ini dan itu, dibongkar aib pemerintah dan kesalahan-kesalahan pemerintah secara terbuka. Apa alasan mereka? Amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian menyebutkan dalil-dalil ayat Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Betul enggak ayatnya? Betul. Ayat Al-Quran. Tidak ada yang mengingkarinya. Begitu juga hadis Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian mendapati atau melihat kemungkaran, hendaknya dirubah dengan kekuatan dia dan seterusnya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada yang mengingkari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Namun bagaimana praktek pendalilan ini tadi? Ternyata pada prakteknya mereka mengkhususkan amar ma'ruf nahi munkar yang dimaksud kepada waliul amr. Nah, sementara ada hadis yang mengatakan man kana lahu nasihatun bi sultan fala yubdi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan terhadap penguasa, jangan ditampakkan secara demonstratif. Jangan, kata Nabi, fallahud biyadih wal yaqlubih, hendaknya dia menyampaikannya secara tertutup. Ini kan hadis membatasi keumuman ayat yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, membatasi kemutlakan hadis man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang mendapati atau melihat kemungkaran. Berarti untuk waliul amr, untuk penguasa, dibimbing oleh Nabi caranya. Lah hadis ini tadi tidak mereka hiraukan. Mereka tetap berdalil dengan dalil-dalil umum. Antum lihat misalkan Hizbut Tahrir. Kelompok Hizbut Tahrir. Kalau antum lihat pada buku-buku, tidak ada nasihatkan untuk melihat. Ya. Barakallahu fikum. Di dalam buku-buku pedoman khusus kelompok Hizbut Tahrir, mereka menyebutkan ayat-ayat seperti tadi atau dalil-dalil yang menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Mereka meyakini bahwa pemerintah yang kita sedang hidup di dalam kekuasaannya ini sekarang bukan pemerintah muslim, dinyatakan sebagai pemerintah kafir. Kenapa? Karena belum berhukum dengan hukum Allah. Masih menerapkan hukum-hukum selain hukum Allah. Dalilnya apa? Ayat-ayat yang bersifat umum. Padahal ayat itu dijelaskan, dijabarkan, dirinci dalam ayat-ayat lain. Dijabarkan dan dirinci dalam hadis-hadis Rasul. Ahlul batin, ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mengikuti atau berpegang, berdalil dengan dalil-dalil Quran maupun sunnah dan pernyataan ulama yang bersifat global, mujmal, umum, mutlak. Padahal di waktu yang sama ada dalil-dalil yang mengkhususkannya, membatasinya, menjabarkannya. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian melihat orang-orang seperti ini, waspadai mereka. Mereka lah orang-orang yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah sebagai orang-orang yang kalbunya berpenyakit. Jangan duduk dengan mereka, jangan menghadiri muhadharahnya, jangan dibaca kitab-kitabnya, jangan dan jangan. Barakallahu fikum. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang masalah ini, perlu ilmu terapan yang demikian. Perlu ilmu terapan. Siapa itu ahlul bid'ah yang mesti kita atau tidak dibenarkan kita untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya, menghadiri majlis-majlis dan seterusnya? Nah, siapa itu hizbiyun yang kita tidak dibenarkan secara syar'i Al-Quran dan sunnah untuk bermajlis dengan mereka akan dijawab oleh ulama-ulama. Nah, barakallahu fikum. Oleh para ulama kita. Ditanya Al-Syrih Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Habibullah Ta'ala dalam sebuah pertanyaan yang berbunyi hal mayinkana ilal jama'at yu'tadaru mubtadi'an. Apakah orang-orang yang menyatakan atau menisbatkan dirinya kepada kelompok-kelompok yang ada ini? Ya. Ikhwanul Muslimin, Jamaatut Tabligh mengatakan saya tabligh. Iya, saya dari Ikhwanul Muslimin. Atau menyatakan partainya, atau Hizbut Tahrir, dan yang lainnya. Apakah tergolong sebagai ahli bid'ah? Ini untuk membantu kita. Penerapannya di bawah bimbingan ulama. Dipahami pertanyaannya? Sekarang jawabannya. Kata beliau, hadza hasbal jama'at. Ini tergantung jenis-jenis kelompoknya, kata beliau. Kal jama'at allati 'indaha mukhalafat lil kitabi was sunnah yu'tabar al muntali ilaiha mubtadi'an. Kata beliau, kelompok-kelompok yang padanya terdapat penyimpangan-penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, maka orang yang menisbatkan dirinya kepada kelompok tersebut tergolong mubtadi', ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Ini jawaban siapa? Al-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, secara umum demikian. Antum terangkan. Ini dari jamaah Ansharut Tauhid yang jamaah ini ada bayatnya kepada pimpinan kelompoknya. Bayat kepada pimpinan kelompok, bukan kepada penguasa, itu adalah bid'ah. Jamaah Ansharut Tauhid, pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, meyakini bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah kafir. Ini menyelisih Al-Quran dan Sunnah, bid'ah. Nah, mereka meyakini bahwa orang-orang yang tidak mengkafirkan pemerintah-pemerintah kafir ini, menurut mereka, maka itu adalah kafir. Ini juga keyakinannya khawarij, ahlul bid'ah. Maka, orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai anggota dari kelompok-kelompok ini, maka dia adalah mubtadi'. Berlaku hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah serta nasihat salaf yang mengatakan la tujalisu ahlal bid'ah. Jangan kalian duduk bermajlis dengan ahli bid'ah. Nah, demikian seterusnya barakallahu fikum. Semisal atau mirip dengan jawaban ini, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau ditanya, "Hal kullu man yaf'alu al-bid'ata yusamma mubtadi'an? Wa mata tutlaqu kalimatu mubtadi' 'ala asy-syakhs?" Apakah semua pihak yang melakukan bid'ah maka dia diberi nama ahlul bid'ah? Perhatikan pertanyaannya. Sering kan muncul di benak kita, apakah semua orang yang melakukan bid'ah itu dikatakan mubtadi'? Nah, ini sudah ditanyakan kepada beliau mungkin sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Antum di mana 20 tahun yang lalu? Nah, barakallahu fikum. Maka beliau menjawab, al-aql anna man fa'ala bid'atan yuqalu lahu mubtadi'. Nah, hukum asalnya bahwa setiap orang yang melakukan atau berbuat berkeyakinan bid'ah maka itu diberi nama mubtadi'. Ini hukum asalnya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Lakin Idza kana jahilan yu'allam. Namun kalau dia ternyata orang yang jahil, tidak tahu bahwa itu adalah bid'ah, itu adalah keyakinan bid'ah, itu keyakinan menyimpang, itu adalah keyakinan Khawarij, itu keyakinan Mu'tazilah, itu keyakinan Asy'ariyah, dan yang lainnya, maka diajari kepada dia. Kemudian dia melanjutkan, wa madzhaba la yusamma mubtadi'an. Kalau dia ternyata taubat, meninggalkan kebid'ahannya tadi, maka tidak diberi nama sebagai mubtadi'. Wa idza asarra yusamma mubtadi'an. Kalau dia tetap bersikukuh, bersikeras di atas bid'ahnya setelah nyampainya ilmu, maka dikatakan dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, demikian beliau menjawab. Kemudian beliau memberi permisalan. Alladzi yusirru 'alal ihtibal bil maulid aw al mawalid al ukhra yusamma mubtadi'an hatta yatuba. Pihak-pihak yang biasa mengadakan maulid, ya, atau yang semisalnya, hukum asalnya diberi nama sebagai ahlul bid'ah sampai dia bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut. Walladhi yusiru 'ala al-bina 'ala al-qubur was-shala 'inda al-qubur aw bina'i al-masajid 'alayha aw qira'ati al-kutub 'alayha yusamma mubtadi'an. Begitu juga seorang yang bersikeras tetap melakukan atau membangun di atas kubur, salat di kubur-kubur, membangun masjid di atas kubur, atau membaca kitab-kitab guru-guru tertentu di atas kubur, maka diberi nama sebagai mubtadi'. Kata siapa? Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sampai dia bertaubat dan meninggalkan hal itu. Kemudian beliau menyatakan, "Na'am wa yuhajjar min al-bid'ah wa yusamma ahluha aw ahla ahluha mubtadi'in hatta yatubu ila Allah azza wa jal. Wal jahil yu'allam wa man taba taba Allah 'alaih." Maka ahlul bid'ah ini ditahdzir, wajib untuk ditahdzir dari bid'ah dan pelakunya, serta pelakunya diberi nama sebagai mubtadi'ah sampai bertaubat. Bisa dipahami ini penjelasan fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sebelum saya melanjutkan masalah ini, penting untuk kita mengetahui nilai dan harga fatwa. Nilai dan besarnya harga fatwa masyayikh ulama kita. Sekarang kalau ada pertanyaan diajukan melalui kertas, antum akan senang ya, biasanya menunggu dan adanya jawaban. Walaupun hanya sebatas dari seorang ustaz, menunggu sehingga dia hadir di majlis. Begitu dia mendapat jawaban, masya Allah, alhamdulillah, pertanyaan anda dijawab. Sekarang antum bayangkan, antum punya pertanyaan-pertanyaan ini tadi yang sering muncul diskusi antar teman, tiba-tiba dibuka majlis sekarang, diumumkan adanya majlis daurah atau muhadharah di ma'had penghimpunan kepada masyayikh, penghimpunan kepada Syekh Ibn Baz, menjawab tentang beberapa pertanyaan dari kita. Kira-kira antum hadir nggak? Telepon di sini. Yang terima telepon di sana, di Saudi, Syekh Abdullah Ibn Baz. Kira-kira masjid ini penuh nggak? Penuh. Ya. Barakallahu fikum. Akan ada soal jawab langsung penghimpunan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Luar biasa. Ini sekarang pertanyaan ini mungkin sudah 20 tahun yang lalu, ya, sekarang ada di hadapan kita, ya kan, gratis, nggak pakai nelfon. Nah, luar biasa. Equality between imani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu secara global definisi ahlul bid'ah. Nah, dari jawaban Syekh Shalal Fauzan dan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Permasalahan berikutnya, sering muncul syubhat. Kalau ada tahdzir dari seorang atau dua orang ulama dari seseorang atau terhadap seseorang, tahdzir terhadap seorang ahli bidah, berfatwa Syekh Fulan dan Syekh Allah, tetapi beberapa masyayikh yang lainnya belum berbicara tentang permasalahan ini atau tidak dinukilkan dari beliau-beliau adanya fatwa, muncul syubhat ketika diingatkan hati-hati dari bahayanya si Fulan, wa Fulan, mereka memiliki penyimpangan di bidang ini, di bidang itu, ya, dia mengajak kepada kebidaan yang ini, kebidaan yang itu. Nah, sebagaimana telah ditahdir oleh Syekh Fulan dan Syekh Fulan, ulama Fulan, ulama, menjawab dia, ya, tapi kan tidak semua ulama mentahdir dia. Tapi kan masih ada ulama-ulama yang belum berbicara tentangnya. Atau dengan redaksi lain, tapi ini kan tahdir ini belum ada kesepakatan di kalangan ulama. Pernah dengar yang seperti ini? Atau mirip ini? Nah, ini banyak. Baik tingkatan nasional maupun tingkatan internasional. Tingkatan internasional contohnya tahdzir terhadap Abul Hasan Al-Ma'ridi Al-Mubtadi', nah, atau juga kepada Ali Hasan Al-Halabi. Nah, atau kepada Yahya bin Ali Al-Hajuri dan yang semisal mereka. Ada syubhat mengatakan, ya tapi Syekh Fulan masih mau menerima Fulan, tapi Syekh Fulan masih belum mentahdzir, belum sepakat kok ulama. Mari kita akan bahas permasalahan ini, bagaimana bimbingan ulama, ya, bagaimana bimbingan ulama kita menjawab permasalahan ini, ya. Kita akan mengacu kepada bimbingan Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Ketika diajukan kepada beliau sebuah pertanyaan, hal yustaratu fi jarhi ahli al-bidah ijma'u ahli al-'asr am yakfi 'alimun wahidun faqat? Apakah dipersyaratkan adanya ijma' dalam jarh atau tahdzir, ya, terhadap seorang ahli bid'ah di zaman ini, ataukah cukup walaupun datang dari satu orang ulama saja? Beliau menjawab, qala hadhihi min al-qawaid al-mumayyi al-khabitha barakallahu fikum. Ketahuilah bahwasanya ucapan ini termasuk jenis ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang dapat melemahkan umat. Fi ayyi asrin ishtaratu hadzal ijma'? Pada zaman mana ada ulama yang mempersyaratkan ijma'? Subhanallah, perhatikan Syekh. Menisbahkan kepada ulama terdahulu. Permulaan pertanyaannya Syekh mengatakan, di zaman mana, di generasi mana ada ulama yang mempersyaratkan, bahwa ulama ahli sunnah mempersyaratkan adanya ijma' dalam perkara tahdzir dari ahli, dari seorang ahli bidah. Kalau tidak ijma' tidak diterima. Kalau sudah ijma', kalau sudah sepakat maka diterima. Kapan ini adanya? Kata Syekh. Qala wa ma dalilu ala hadza syart? Yang kedua, apa dalilnya? Apa dalil yang menunjukkan adanya persyaratan ini tadi? Diajak oleh Syekh kita untuk kembali kepada dalil dan kembali kepada ulama salaf, pendahulu-pendahulu umat. Ini pentingnya ikhwan. Sebelum kita menjawab dengan logika kita, kembalikan dulu kepada ini. Dalilnya apa? Mana ulama? Apakah salaf mengucapkan ini? Nah, Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Ketahui kata Syekh bahwa seluruh bentuk persyaratan yang tidak ditentukan, tidak termasuk di dalam Al-Quran, maka itu adalah batil walaupun jumlahnya sampai 100 persyaratan. Sudah ditentukan, terlanjur ditentukan 100 persyaratan, ternyata tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, tentunya juga dalam sunnah, maka itu adalah persyaratan batil walaupun sudah terlanjur diletakkan 100 persyaratan. Sebenarnya ucapan Syekh ini bersumber dari sebuah hadis. Barakallahu fikum, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan sebagian lafaznya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma balu rijalin yashtarifuna syurutan laysa fi kitabillah. Kullu syartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Jadi ucapan Syekh tadi itu adalah hadis sebenarnya. Nah, bersumber dari hadis Aisyah diriwayatkan oleh Nabi Ibnu Majah dan sebagainya di Bukhari dan Muslim. Nah, bahwa Rasul mengatakan, apa urusannya itu sebagian manusia yang mempersyaratkan persyaratan-persyaratan yang tidak ada di dalam Al-Quran? Sungguh kata Rasulullah, segala bentuk persyaratan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, maka persyaratan tersebut batil walaupun berjumlah sampai 100 persyaratan. Batil. Transaksi tersebut, muamalah tersebut menjadi batal kalau ternyata persyaratan-persyaratan yang diletakkan tidak ada petunjuk dalam Al-Quran maupun Sunnah, atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Syekh sekarang bertanya, mana dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah bahwa tahzir terhadap seorang ahli bid'ah tidak bisa diterima, tidak bisa diamalkan, tidak bisa diberlakukan kecuali apabila telah terjadi ijma', kesepakatan ulama tentang tahzir tersebut? Mana dalilnya? Jawabannya, tidak ada satupun dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini adalah syubhat, ucapan batil. Ya, fi, kenapa antum masih mendengarkan ceramah-ceramahnya fulan? Ya, kenapa? Ya, sudah ditahzir oleh Syekh Ubayd al-Jabri, Syekh Rabi bin Adi, Syekh Ahmad bin Najmi. Iya, tapi kan masyaikh Syekh Abdul Muhsin al-Abbad belum mentahzir, Syekh Shalal Fauzan belum mentahzir, Syekh Al-Haidan belum mentahzir. Nah, ulama di Yaman juga belum mentahzir misalnya. Ya sudah ya, ini kan masih belum sepakat. Ini sudah masuk dia dalam apa? Jebakan ahlul bid'ah, jebakan hizbi. Ya. Barakallahu fikum. Ketahui, ini salah satu ucapan. Tadi kita sudah belajar dari Imam Al-Barbahari. Kita belajar nasihat beliau yang mengatakan, "Fandur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika." Khabdatan. Perhatikan wahai, semoga Allah merahmati anda, setiap orang yang kau ucap dengarkan, yang kau dengar ucapannya dari orang-orang yang hidup di zamanmu secara khusus. Jangan terburu-buru menerimanya dan jangan terburu-buru masuk. Maksudnya beramal, berkeyakinan, menerapkan. Jangan, kata Imam Al-Barbahari, sampai kalian benar-benar mengetahui bahwa ada seorang sahabat Nabi yang mengucapkan seperti ucapan itu, berprinsip dengan prinsip seperti itu. Sekarang pertanyaannya, adakah sahabat Nabi berprinsip seperti ini? Adakah generasi tabi'in, ulama-ulama di masa tabi'in, محمد بن سيرين، الحسن البصري، زيد بن المسيب، زيد بن جبير، قتادة بن دعامة، مجاهد بن جبر، dan yang lainnya yang berprinsip seperti itu. Kalau ada ulama misalkan Sa'id bin Musayyib mentahzir seseorang, yang lainnya mengatakan, wah, Muhammad bin Sirin belum bicara, Qatada juga belum bicara, Mujahid bin Jabir belum bicara, Al-Hasan al-Basri juga belum mentahzir. Ada yang seperti itu. Atau ulama di masa tabi'in, ketika Al-Imam Malik mentahzir seseorang, kemudian di sana Syu'bah bin Hajjaj atau masyarakat yang ada pada waktu itu mengatakan, iya, ini baru Imam Malik dan Sufyan Tsauri saja yang mentahzir. Belum ada ijma. Sementara Sufyan bin Uyainah belum berbicara, juga Zaid bin Qudamah belum berbicara, Syu'bah bin Hajjaj juga belum mentahzir. Eh, kita tawakkul saja. Kita tawakkul, jangan ikut-ikutan fitnah. Ada demikian bimbingan ulama tabi'in. Kalau Anda tidak mendapatkannya, ketahui ini adalah syubhat batil. Kalau diyakini sebagai sebuah prinsip dalam bermanhaj, ini adalah ucapan bid'ah yang mempersyaratkan adanya ijma' dalam tahdzir terhadap seorang ahli bid'ah. Bisa dipahami ya kawan? Nah, kemudian Syekh melanjutkan, hafizahullah ta'ala, قال وإذا جرح الإمام أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين جرح مبتدعا لابد أن يجمع أئمة السنة في العالم كلهم على أن هذا مبتدع اليوم نكتب كما قال الإمام أحمد من تحذير سورا أو ابن معين tidak bisa diterima kecuali ketika ulama di masa itu berijma secara menyeluruh. Tidak demikian kata Syekh. Jika qala Ahmad hadza mubtadi' intaha kullu syai. Kalau Imam Ahmad seorang diri pada waktu itu mengatakan fulanun mubtadi', selesai urusannya, umat menerima karena memang tahdits tersebut, tajih tersebut didirikan di atas ilmu, di atas hujjah, di atas barahin. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azami Allah wa iyakum. Kalimat ijma' ini juga bias. Bias sekali. Kalau kita mempersyaratkan ijma', berarti kita harus mendata jumlah ulama yang ada di muka bumi ya. Enggak, yang penting setidaknya ulama di Saudi yang ijma'. Mana dalilnya? Kalau ulama Saudi ijma baru diterima tabdi dan tahdzir. Kalau ulama Yaman tidak antum perhitungkan. Lah ya, ayah ya, maaf, akuan, maksud saya ulama Saudi dan Yaman. Oh gitu. Lah ulama yang ada di Aljazair gimana? Tidak diperhitungkan. Batasannya itu di mana ya, akhi? Barakallahu. Ini barakallahu fikum jawaban dari Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala. Kemudian beliau mempermisalkan dengan beberapa permisalan. Yang kesimpulannya kata beliau, mustahil akan terjadi ijma. Mustahil akan terjadi ijma. Nah, oleh karena itu kata beliau, "Jika jarah alim sebelum ini antum bisa memahami permasalahan ini sebelum kita pindah kepada permasalahan berikutnya. Thank you. mirip dengan permasalahan yang tadi, permasalahan kedua, yaitu adanya sebagian pihak yang mencoba membenturkan tadi atau tahzir seorang alim dengan pernyataan ulama lainnya yang secara zahir adalah mengandung tazkiyah atau pujian terhadap orang yang ditahzir tersebut. Baik itu orang, person, ataupun sebuah kelompok atau sebuah jam'iyah. Mereka mengatakan, iya, pulang ditahzir memang oleh Syekh. Tapi Syekh Abdul Muhsin atau Syekh Shalih Fauzan memberikan tazkiyah ya, Afi. Kalau tadi yang lainnya diam, tidak ada ijma, yang lainnya diam tidak secara sepakat mentahzir. Kalau sekarang enggak, terang-terangan mengatakan iya, tapi Syekh Fulan dan Syekh Fulan mentazkiyah. Nah, contohnya yang sering kita sebutkan, masalah jamiah Ihya Turab. Di sana masyayikh mentahzir, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi yang sudah wafat, rahimahullah, Syekh Mubdil bin Hadi Al-Wadi'i, والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ ربيع بن هادي والشيخ عبيد الجابري كان ما شيخ يعني لوية الشيخ محمد العنجري والشيخ فلاح إسماعيل يعني ما شيخ أهل السنة والجماعة من تحذير جميع أحياء الكرة لم تجدي atau muncul adanya tazkiyah, rekomendasi untuk jamiah tersebut. Bagaimana menyikapinya? Ini yang akan dijawab pula oleh para ulama. Dengan kata lain, ketika muncul adanya perbedaan sikap atau penilaian, yang ini menjarah, yang ini mentahdir, yang ini mentahdir, yang ini mentazkiyah, bagaimana menyikapinya? Maka menjawab permasalahan ini, Syekh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala mengatakan, Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi juz yang kedua, beliau mengatakan, wa in ta'arada al-jarh wa at-ta'dil fi syahid qutim al-jarh. Beliau berbicara tentang masalah adanya di sebuah mahkamah, mahkamah pengadilan, ketika ada seorang saksi yang diminta persaksiannya, sementara si saksi ini tadi ada sebagian pihak yang mengatakan, merekomendasi dia bahwa dia orang yang adil, dia yang amanah, jujur, ya, dan seterusnya. Sebagian dia menyatakan, la, dia seorang yang pendusta, dia kazzab, dia tidak amanah, dia khianat. Begitu. Bagaimana menyikapinya? Apakah kemudian tawakkuf? Sudah, tidak usah, sudah. Tidak ada pengadilan, sudah. Ya, jadi, kita sama-sama diam masalah ini. Tidak ada yang bicara saja. Apa demikian jalan keluarnya? Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, jika terjadi pertentangan, perbedaan, di sana ada jarak, di situ ada ta'dil, di situ ada tahzir, di situ ada tazkiyah, bagaimana menyikapinya? Kata beliau, qudimal jarh, dikedepankan tahzirnya, dikedepankan jarahnya di atas ta'dil atau tazkiyahnya. Bila melanjutkan, li'annal jarih, menyebutkan hujahnya, li'annal jarih ma'ahu ziyadatu ilmin khafiyat alal muzakki. Ini yang pertama. Karena pihak yang menjarah dia, yang mentahdir orang ini tadi, memiliki ilmu yang lebih, pengetahuan yang lebih tentang orang yang ditahdir tersebut dibandingkan orang yang mentazkiyah. Barakallahu fikum. Wal jarih yukhbir an amrin batin wal muzakki yukhbir an amrin zahirin faqad. Seorang yang menjarah itu tadi, yang mentahdir, dia mengabarkan tentang sesuatu yang tidak nampak kepada banyak orang, yang diketahui oleh dia. Sementara yang mentazkiyah hanya sebatas merekomendasi orang tersebut sebatas apa yang dia ketahui secara zahir. Ini sebabnya, contohnya. Ketika antum, atau dalam urusan dunia saja, ya, mau berdagang, fulan punya modal 100 juta. Tiba-tiba ditawarkan ada si fulan si B. Ya, si B dia seorang yang ahli di bidang perbankan. Asalnya antum bekerja sama dengan dia. Modalnya digunakan untuk mengerjakan seputar masalah itu tadi. Perbankan, dia ahli dalam bidang ini. Dia belajar guru di sini, sini, sini, sini. Dan diakui oleh banyak orang, memang luar biasa kemampuannya. Kalau kamu buka bengkel bersama dia kerjasama, kamu modalnya yang sewa tempatnya, yang bangun tokonya atau tempat bengkelnya tersebut, yang beli alat-alatnya, dia yang kerja. Itu luar biasa nanti hasilnya. Bagus. Ya. Nah, dia bagaimana? Amanah dia? Wah, amanah. Saya pernah tahu kok. Saya pernah tahu bekerja sama dengan dia dulu, jujur dia. Nah, tiba-tiba ada orang kedua mengatakan, ya tidak demikian. Kalau dulu antum mengatakan dia seorang yang ahli, dia pernah membenahi mobilnya si bulan, ternyata semakin rusak. Dia pernah membenahi sepeda motornya si bulan, ternyata yang tadinya begini malah tambah gak karuan. Ya. Nah, terus dulu dia pernah mengatakan berjanji bahwa sepeda motor ini akan dibenahi dalam waktu 2 hari, ternyata 2 bulan tidak selesai-selesai. Bahkan sepeda motornya waktu itu dibawa pergi dipakai ke sana kemari. Kira-kira itu mau ikut yang mana? Pada prinsip dasarnya, kata Syekh Shalih Fauzan, seorang yang menjarah ini tadi, yang mentahdir orang ini menyebutkan kekurangannya, dia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang merekomendasi. Barakallahu fikum. Maka si pemilik modal, tentunya dia langsung akan mengatakan, sudahlah, tidak jadi. Nah, eman uang saya 100 juta di habis. Nah, jadi akhirnya dia ngikutin yang mana? Yang jarah, yang tahdir. Barakallahu fikum. Itu dalam urusan dunia. Lalu bagaimana dengan urusan akidah, urusan keselamatan hati kita, urusan iman kita? Barakallahu fikum. Syekh Shalih Fauzan yang tegas mengatakan, "Quddimal jarhu," dikedepankan kritikan, dikedepankan tahdir di atas rekomendasi. Kenapa? Karena orang yang mentahdir ini memiliki ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki atau tidak diketahui oleh orang yang merekomendasi. Tentunya nanti akan ada pembahasan berikutnya. Tapi sebatas ini, mana yang lebih didahulukan, dikedepankan antara orang yang menjarah ataukah yang mentazkiyah? Syekh Shalih Fauzan menjawab, yang mentahdir dikedepankan ucapannya. Kemudian beliau melanjutkan. Qala wal muzakki nazil wal mudbis muqaddam 'ala an-nazi. Awal jarih mudbis wal muzakki nazil wal mudbis muqaddamun 'ala an-nazi. Orang yang mentahdir itu mengisbatkan adanya borok-borok pada orang tersebut, penyimpangan-penyimpangan pada orang tersebut, kedustaan-kedustaan pada orang tersebut. Dia mengisbatkan, sementara yang memberi tazkiyah itu menafikan, enggak kok dia jujur, dia gini, menafikan itu. Sementara yang menjarah dia, yang mentahdir dia, punya ucap, punya data yang mengisbatkan, membenarkan adanya itu. Maka, al-ma'idah kedua, al-musbit muqaddam alan nafi. Orang yang mengisbatkan adanya penyelewengan-penyelewengan tadi dikedepankan di atas berita an-nabi yang menafikannya. Seperti misalkan, ada perbincangan tadi, si Muhammad datang nggak ke masjid waktu sholat subuh? Yang kata enggak ada. Nah, anak sholat bisa pertama nggak ada, dia bisa kedua nggak ada, ketiga sampai terakhir, anak lihat tandanya nggak ada. Anak cari tandanya, motornya juga nggak ada. Menafikan dia keberadaan si Muhammad pada saat sholat subuh di masjid. Muncul orang kedua, si Zaid mengatakan ada tadi pada waktu sholat subuh. Nah, lu anak lihat bahkan anak salaman sama dia. Anak salaman sama dia tadi. Bahkan anda tahu tadi yang sebelum nggak ada motornya, motornya itu tadi dipinjamkan ke anak, ini kuncinya. Anak tinggal di rumah, nggak anak bawa ke masjid. Paham itu? Ada dia tadi. Yang mana yang dihukum? Ya, yang membenarkan, yang mengisbatkan keberadaan si Muhammad pada saat sholat subuh. Sebatas ini, kamu bisa pahami sebelum saya lanjutkan. Nah, mungkin ada yang mengatakan, lu kan Ustaz harus ada tadi kelayakan antara jarih dengan mu'adjil ini tadi, yang memberikan al-jarh dengan yang memberikan ta'dil. Dilihat tiga, oh itu berarti kita bincang tahapan kedua. Kan begitu? Tahapan kedua, ya ini tingkat validitas keakuratan berita yang ada dan penyampai berita itu benar. Ini permasalahan berikutnya. Tapi saya belum berpindah ke sini. Sampai itu tadi, kalau si mudbis dengan si nafi sama kedudukannya, orang-orang sama-sama jujur, juga sama-sama hati-hati dalam menukil berita, tidak sembarangan, nilainya sama. Yang ini membenarkan keberadaan Muhammad, yang ini mengatakan tidak ada. Saya sudah cari sana sini nggak ada. Yang Muhammad, yang Zaid mengatakan ada. Tadi duduknya di sop ketiga paling pojok. Antum nyarinya kan ke sana ke sini, nggak ke sana. Nah, yang kedua, lawang anak salaman sama dia. Bahkan hari ini janjian nanti pada zuhur, saya mau ketemu dia di masjid ini juga. Enggak, mungkin itu jin. Lu lain lagi berarti sudah. Bukan Muhammad, mungkin jin. Lu lain lagi kalau gitu. Walaupun jin berarti Muhammad ada. Gitu. Artinya, si pemberita mengatakan yang mengisbatkan, membenarkan keberadaan Muhammad, benar beritanya. Walaupun itu ternyata jin, kan begitu. Nah, bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum. Ini contohnya. Sama juga dalam masalah al-jah wa ta'dil. Nah, kalau beralasan pada tahapan kedua, barakallahu fikum, ya kita lihat tingkat keilmuan dari dua alim ini tadi. Boleh. Kita teliti. Kita lihat sekarang. Ketika Syekh Rabi'u, Syekh Ahmad bin Yahya Majmi, Syekh Ubaid, mentahdir Jam'iyat Ihya' At-Turab, ya, mengatakan bahwa ini adalah jam'iyat bid'ah, hizbiyah. Kemudian di situ ada masyaikh-masyaikh ahli sunnah juga yang mengatakan tidak, ini jamiah berjalan berupaya untuk mengumpulkan dana-dana untuk kaum muslimin, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan hajat umat Islam terkait pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, kemudian pembiayaan dakwah dan yang lainnya. Bagus ini. Maka kita katakan sekarang, barakallahu fikum. Nah, Asy-Syaikh Rabi ketika mentahdir, itu mentahdir dari program kerja Jami'iyah Ihya' At-Turab yaitu mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah dari para donatur, kemudian memberikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, atau Syekh mengkritisi manhaj dan akidahnya? Jawabannya yang kedua. Ulama yang mentazkiyah, jamiat ayaturah, mentazkiyah akidah dan manhajnya atau mentazkiyah programnya? Kalau antum tahu rekomendasi-rekomendasi ulama yang disebarkan oleh Hizbiyun, oleh Turadiyun, antum akan mengetahui bahwa ternyata rekomendasi itu hanya sebatas program-program jamiat ayaturah. Menggalikan sumur-sumur air minum, membuatkan sumur bor air minum di Afrika, di Asia, di berbagai tempat, membangun masjid-masjid di berbagai negara, memberikan gaji bulanan kepada para ustaz dan para dai dan yang lainnya. Ulama menilai ininya, sehingga tidak ada pertentangan kan? Yang mentahdir dari kalangan ulama, mentahdir, mengkritisi akidahnya, bahwa berapa pemimpin-pemimpin Ihya'ut-Turats berakidah khawarij. Si bulan yang menjabat jabatan A mengatakan bahwa pemerintah-pemerintah ini adalah khawarij. Si bulan yang menjabat jabatan B mengatakan bahwa penguasa ini adalah penguasa yang tidak pantas memimpin dan harus digulingkan. Si bulan lagi yang menjabat jabatan C mengatakan bahwasanya Syiah dengan kita tidak ada perbedaan, Syiah adalah kawan kita. Si bulan mengatakan bahwa perjuangan Hizbullah yang Syiah Khomeini itu adalah perjuangan yang harus didukung dari orang-orang Ihya'ut-Turats. Sementara yang merekomendasi, yaitu tadi, bahwa program membantu fuqara dan masakin, program membangun masjid, program membuatkan sumur bor, itu adalah program baik, ta'awun membantu muslimin. Gak ada pertentangan. Problemnya para Hizbiyyin, para Turadiyyin dan Sururiyyin ini tadi memanfaatkan tazkiyah ulama tersebut untuk membantah nasihat-nasihat ulama. Ini kita lihat. Kemudian ketika masyayikh yang mentahdzir tersebut, mereka itu mendatangkan hujjah atau tidak? Mendatangkan hujjah. Yang tadi sebagainya sudah saya sebutkan. Akidah mereka terhadap pemerintah, akidah mereka tentang Syiah, provokasi mereka terhadap rakyat, bantuan-bantuan mereka terhadap beberapa orang-orang khawarij, dan yang lainnya dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, dikatakan hujjah. Sementara ini semua belum sampai kepada ulama, atau sebagainya sampai, tetapi ulama tersebut tidak menerima karena berkeyakinan si pembawa berita ini tidak benar. Tidak ada problem sampai di sini. Maka tetap pada kaidah dan prinsip bahwa tahdzir yang didirikan di atas hujjah datang dari ulama yang memang membidangi permasalahan tersebut harus dikedepankan, lebih diterima dibandingkan tazkiyah dan ta'dil. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah mentahdzir kaum khawarij, Rasulullah menyebutkan tentang kesesatan khawarij dan bahayanya. Kemudian kalau ada pihak, iya tapi mereka juga sholat, mereka juga puasa. Nah, yang dibicarakan bukan tentang sholat dan puasanya. Yang dibicarakan adalah tentang pemikiran mereka yang menyimpang. Maka yang ini diterima. Mungkin dengan permisalan jadi lebih paham tentang urusan dunia ya. Si Ulan, si Zaid sakit, pergi ke dokter, dokter umum atau spesialis ya, internis penyakit dalam. saya sakit. Di mana yang sakit? Diperiksa di USG. Bagus pak, nggak ada apa-apa. Ginjalnya bagus, livernya bagus, paru-parunya bagus, lambung bagus pak. Subhanallah. Dia pergi ke dokter barakallahu fikum jantung. Diperiksa oleh dokter jantung dengan alat-alat yang memang itu khusus untuk dokter jantung. Diperiksa. Ada masalah di jantungnya pak. Ada masalah di jantung. Ini hasilnya. Pemeriksaannya. Dokter mengatakan, bukankah bapak kalau berjalan jauh atau naik tangga terasa sakit? Iya, jantung. Gimana kira-kira? Terus kita mengatakan, enggak kok saya sehat jantung saya, kata dokter internis. Dokter internis bilang sehat kok, saya juga di USG oleh dokter internis. Beli jadi dokter jantung? Ya, enggak perlu ngawur itu. Kok gitu? Keliru pak. Itu dokter di bidangnya. Pakai alat-alat dan menyebutkan hujah. Ini hasilnya seperti ini. Terus disebutkan ciri-cirinya. Ini kan pak, coba lihat matanya. Iya, betul. Dia gak akan melakukan demikian si pasien ini tadi. Ataupun keluarganya. Langsung akan menerima tahzir dari dokter jantung. Dengan takdir, iya kan? Dari dokter jantung, mata rekomendasi sakit jantung itu takdir. Nah, dokter internis mengatakan merekomendasi, nggak apa-apa, bagus kok. Saya yakin keluarganya akan mengatakan sakit memang, berarti harus dijaga jantungnya, berikan obat jantung, hati-hati dari ini, jangan sampai lelah. Kalau lelah nanti jantungnya akan kumat. Langsung diterima takdir dari dokter jantung. Subhanallah. Dalam urusan dunia pintar, dalam urusan akhirat, urusan akidah, urusan manhaj dan kalbunya enggak pintar dia. Nah sekarang ulama menyebutkan bahwa Abi Hasan al-Halabi di antara pemikiran bid'ahnya, akidah bid'ahnya adalah ini. Syekh Shalal Fauzan dan Lajnah Daimah menyatakan ini orang berakidah murji'ah, pembawa panji bendera murji'ah. Nah, Syekh Rabi menyatakan bid'ah dia dalam bidang ini begini, dalam bidang ini begini, dalam bidang ini begini. Syekh Ahmad bin Ayyan Najmi juga demikian. Kemudian ada yang mengatakan, ya tapi kan kalau dia ke Madinah masih diterima oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, kemudian jumpa lagi dengan Syekh Abdul Razzaq, kemudian ya tidak sepakat ulama, toh ini masih belum clear. Subhanallah. Sehingga akhirnya dia muhadharahnya Ali Hasan didatangin, ceramah-ceramahnya diikuti. Kalau dia pengelola radio seperti Radio Roja, mensponsori kedatangan Ali Hasan Al-Halabi, mempublikasikannya. Begitu. Subhanallah. Ini kejahilan yang membahayakan dirinya dan membahayakan umat. Ikhwanikuddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada penerapan kaidah bahwa al-jar'u muqaddam 'ala at-ta'dil. Ini secara global, kalau jar' itu bertentangan dengan ta'dil, di kedepan dengan jar'. Apalagi kalau jar'nya itu, ta'dilnya itu mufassaran mufassala, rinci dan detail. Rinci dan detail. Datang dari ahlinya dan bidang orang yang memang membidangi masalah itu. Rinci, detail dari orang yang membidanginya. Itu wajib untuk lebih dikedepankan. Mari kita ikuti pernyataan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika berbicara tentang ta'aruf al-jar'i wa ta'dil. Ketika adanya pertentangan. Muncul syarah, muncul tahdir, tapi muncul tahdir atau rekomendasi. Bagaimana menyikapinya? Beliau berbicara panjang. Pada poin beliau mengatakan, al-halatu tsaniyah ay yakuna mufassaraini أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل. Kata beliau, kalau terjadi pertentangan, ada jarah, ada tahdzir, ada tahzir, ada rekomendasi. Kalau tahzirnya ini rinci detail, juga sama tahdzir dan rekomendasinya rinci dan detail. Ya. Perhatikan baik-baik. Masing-masingnya menjelaskan tentang sebab-sebab tahzir, yang ini menjelaskan tentang sebab-sebab tazkiyahnya atau ta'dilnya, rekomendasinya. Bagaimana sikapnya? Kata Syekh, "Fayu'khadhu bil jarhi," maka yang dipertimbangkan dan diambil, diterima adalah al-jarah. Yaitu tahzirnya yang diterima. Sebelum saya lanjutkan, paham permasalahannya? Bahwa apabila ada jarah, ada ulama yang menjarah seseorang, di situ ada juga ulama yang mentakdir, merekomendasi. Yang ini rinci dalam takdirnya, yang mentakdir, yang merekomendasi juga rinci, detail juga, sama-sama berimbang. Bagaimana sikapnya? Mau gak dibimbing oleh Syekh Muzaini ini? Memang subhanallah, lagi kaget ya. Nah, mau enggak dibimbing oleh Syekh Muzaini? Mau, barakallahu fikum. Nah, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti kebodohan kita, jangan mendengarkan syubhat-syubhat, barakallahu fikum. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, qala fayukhadhu bil jarhi, maka dikedepankan atau diterima, diambil kritikan dan tahdzir tersebut, dikesampingkan dan ditinggalkan tahdzir atau tazkiyahnya. Kemudian beliau menyebutkan alasannya sebagai bentuk pendidikan bagi kita supaya kita berilmu. Kalau ditanya kenapa alasannya, qala li anna ma'a qa'ilihi ziyadatu ilmin, karena barakallahu fikum, orang yang melakukan tahzir ini tadi memiliki pengetahuan lebih dibandingkan yang mentazkiyah. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum. Kondisi lain kata Syekh Muzaimin, ayyakuna tahzibu mubhaman wal jarhu mufassara, فَيُوْقَدُ بِالْجَرْحِ لِأَنَّ مَا فَإِنْهِ زِيَادَةَ إِلْمٍ. Kalau ternyata, sekarang kondisi berikutnya lebih mudah dari yang tadi, tahzirnya rinci, jelas, detail, sementara tahzirnya mubham. Tahzirnya itu global. Oh, jadi ayat Rasul yang saya tahu, di atas sunnah kok. Dia sering memberi bantuan kepada ahli sunnah. Yang mengkritisi mengatakan Jamiat Ihya' Shirath berdiri di atas prinsip hizbiyah. Di mereka ada bai'at. Jamiat Ihya' Shirath seluruh pengurusnya itu masih sampai hari ini mendukung dan membela Abdurrahman Abdul Khaliq yang telah ditahdir oleh ulama. Jamiat Ihya' Shirath sering memfasilitasi atau mengadakan muhadharah dan daurah Abdurrahman Abdul Khaliq. Jamiat Ihya' Shirath tidak jarang juga memberikan bantuan-bantuan kepada Khawarij. Jamiat Ihya' Shirath bekerja sama dengan kaum Syiah Khomeini. Tokoh-tokoh Jamiat Ihya' Shirath masih ada yang terlibat dalam politik. Rinci, rinci lengkap dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, karena itu ada di majalah mereka yang diterbitkan oleh mereka, ada tersebar dalam kaset-kaset ceramahnya. Ya. Di dalam dibicarakan juga, disebutkan secara terbuka di surat kabar, di dalam wawancara televisi dan yang lainnya. Diketahui oleh banyak orang, lengkap datanya, detail dalam urusan manhaj mereka dan akidah mereka. Maka dalam kondisi seperti jarah yang mufassar tentu harus dikedepankan. Nah, kecuali orang-orang yang masih tetap mengikuti kesombongannya dan hawa nafsunya, ia tetap akan tidak mau menerima nasihat dan bimbingan ulama. Barakallahu fikum. Sekarang kita istirahat. Nampaknya kita istirahat sejenak. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal asr ya. Bismillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabi. Atau sebelum itu, sekedar nasihat kepada ikhwan, manfaatkan waktu selama daurah ini untuk yang baik. Nah, manfaatkan untuk ibadah, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, ya, jangan dimanfaatkan untuk tilawatal, ya, apa yang tidak berguna. Manfaatkan juga misalkan memurojaah apa yang antum dengarkan dari Ustaz Abdul Muti dalam kajian pada subuh tadi, faidah-faidah ilmiah, antum murojaah lagi, dirapikan catatannya. Nah, barakallahu'alaikum. Sallallahu alaihi wa sallam wa barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.